Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Baik, bismillah, kita lanjutkan yang berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah walahum syubhatun ukhra yaquluna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara ala Usama qatla man qala la ilaha illallah wa qala aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Hadis ini riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari hadis Usama bin Zaid. Maksudnya adalah kaum mubtadi'in ahlul bid'ah mau berdalil dengan peristiwa yang terjadi pada Usama bin Zaid, di mana pada waktu itu di salah satu pertempuran Usama bin Zaid mendapati seorang musyrik yang tangguh di dalam bertempur, perkasa, luar biasa. Usama bin Zaid telah melihat di hadapan mata dia bagaimana dia membunuh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pertempuran itu yang gigih sekali. Akhirnya Usama bin Zaid yang juga salah seorang pahlawan dari kalangan sahabat, pemberani, lihai di dalam bertempur, dia terus mengincar seorang musyrik tadi itu. Diincar untuk dilumpuhkan. Sampai pada kesempatan tertentu Usama bin Zaid berhasil melumpuhkan orang tersebut. Dan orang tersebut sudah jatuh. Kemudian Usama bin Zaid dengan pedangnya telah terhunus begini. Kemudian tiba-tiba sang musyrik tadi menyatakan La ilaha illallah. Nah, saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini dalam keadaan pertempuran. Usama dengan istihad yang ada padanya, kemampuan beristihad pada beliau pada waktu itu, dalam kondisi seperti itu, kemudian sang musyrik itu dipenggal oleh dia dan meninggal dunia. Nah, berita ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai kepada Rasulullah, Rasulullah memanggil Usama bahwa aku telah mendengar apa yang kau lakukan wahai Usama. Kemudian Rasulullah mengucapkan ucapannya ini, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Apakah kau bunuh orang tersebut setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Nah, Usama bin Zaid berusaha untuk menyebutkan uzur beliau. Ya Rasulullah, orang ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya karena takut kepada pedangku. Nah, terbukti dia ucapkan di saat pedang sudah terhunus. Nah, baru dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya Rasulullah, orang ini seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah?" Apakah kau bunuh dia setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahai Usama? Diulangi lagi oleh Rasulullah jawabannya. Usama terus menyerah, ya Rasulullah, orang ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena takut ya Rasulullah. Tidaklah Rasulullah berucap kecuali aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Madza tasna bi la ilaha illallah yaumal qiyamah ya Usama?" Apa yang akan kau pertanggungjawabkan tentang kalimat la ilaha illallah nanti di yaumil qiyamah wahai Usama? Usama lagi-lagi menyatakan, ya Rasulullah, orang ini mengucapkan karena takut kepada pedangku. Rasulullah lagi-lagi mengulangi jawabannya, madza tasna bi la ilaha illallah yaumil qiyamah? Apa yang bisa kau lakukan untuk mempertanggungjawabkan kalimat la ilaha illallah nanti di yaumil qiyamah? Dalam riwayat yang lain, karena itu suatu kejadian diriwayatkan oleh beberapa riwayat, Dijelaskan Rasulullah SAW mengucapkan ketika Usama bin Zaid menyebutkan udurnya, ya Rasulullah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena takut pada pedangku. Rasulullah menyatakan, afala syaqaqta qalbahu, apakah engkau robek dadanya untuk bisa engkau kemudian melihat apa yang ada di isi hatinya. Nah, ingkar dari Rasulullah sangat keras sekali terhadap perbuatan Usama. Padahal siapa Usama itu? Usama itu adalah Usama bin Zaid bin Haritha Hibbu ibni Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kesayangan dari putra kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Haritha itu adalah putra kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukan putra kandung. Lah Usama ini putranya. Ini yang pertama. Anak atau boleh dikatakan cucu kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, cucu angkat. Orang kesayangan yang dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kejadian ini terjadi dalam sebuah pertempuran. Kejadian ini, peristiwa ini menimpa kepada Usama dalam sebuah pertempuran yang sangat sengit. Bukan dalam keadaan tenang seperti ini, sehingga dia bisa punya pilihan untuk berpikir sejenak atau memanggil kawan-kawannya bermusyawarah, gimana ini enaknya. Nah, kira-kira anak penggal atau bagaimana? Nggak ada kesempatan untuk itu, karena ini dalam pertempuran dan orang ini luar biasa di depan Usama bin Zaid, dia membunuh sahabat Rasul. Jadi nggak gampang masalahnya. Usama sudah emosinya luar biasa pada waktu itu. Bagaimana kawan-kawan sendiri dibunuh oleh dia? Nah, dan musyrik ini punya kekuatan. Kalau dilepas malah berbalik. Usama yang dihunuskan pedangnya oleh dia akan dibunuh. Sehingga dalam waktu yang singkat, Usama harus beristihad dalam kondisi debu-debu pertempuran ini belum selesai. Nah, dalam kondisi orang tersebut adalah orang yang kuat. Dalam keadaan pula, Usama belum punya semacam contoh misal kejadian yang sama seperti itu untuk kemudian dikiaskan, oh dulu pernah terjadi menimpa seorang sahabat, peristiwa seperti ini ternyata dia disalahkan atau dibenarkan. Nggak pernah terjadi peristiwa sebelumnya seperti itu untuk kemudian dijadikan kias tolak ukur apakah yang dia lakukan ini adalah benar atau salah. Sehingga istihad murni dari Usama dalam keadaan seperti itu. Itu pun Rasulullah tidak memberi dispensasi, tidak memberi uzur kepada Usama ketika memenggal leher seorang telah mengucapkan La ilaha illallah dalam kondisi seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Lah musyrikin atau ahlul bid'ah berdalil dengan ini. Kalau orang sudah mengucapkan La ilaha illallah, maka tidak boleh dibunuh. Nah, faham tu ya kawan? Ini pendalilannya mereka. Kalau sudah difaham ini kita lanjutkan. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lafaznya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintah yakni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi umat manusia ini sampai mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Berarti kalau sudah mengucapkan La ilaha illallah tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Nah, ini bentuk pendalilannya. Wa ahadith ukhar fil kaffi amman qalaha, dan hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan tentang wajibnya menahan diri tidak membunuh orang-orang yang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sekarang sudah bisa difahami bentuk syubhatnya. Nah, wa muradu ha'ula al-jahalati anna man qalaha la yakfuru wa la yaqnam la yukaffaru wa la yuqtalu walau fa'ala ma fa'al. Maksudnya mereka berdalil dengan ini adalah mereka para juhal dari kalangan ahli bid'ah, bahwa barang siapa yang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah tidak boleh dikafirkan dan tidak boleh pula dibunuh walaupun dia telah berbuat apa saja yang dia perbuat. walaupun dia telah berbuat berbagai macam jenis perbuatan kekufuran, enggak boleh, karena sudah mengucapkan la ilaha illallah, enggak boleh dibunuh, enggak boleh dinyatakan sebagai kafir. Ini maunya mereka. Fayuqalu li haula'il musyrikin al-juhhal, maka kita menjawab dengan mengatakan kepada mereka orang-orang jahil dari kalangan musyrikin tersebut. Perhatikan sekarang sudah mulai memasuki jawaban. Ma'lumun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahuda wa sabahum wa hum yaquluna la ilaha illallah wa anna ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam qatalu bani hanifa wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yusalluna wa yad'una al-islam wa kadhalika alladhina harraqahum ali ibn abi talib wa haula al-jahalatu muqirruna anna man ankara al-ba'tha kuffira wa qutila wa law qala la ilaha illallah wa anna man jahada shay'an min arkanil islam kuffira wa qutila wa law qala la ilaha illallah fa kayfa la tanfa'uhu idha jahada shay'an min al-furu' wa tanfa'uhu idha jahada at-tauhid alladhi huwa aslu dinir rusul wa ra'suhu walakin a'da'ullah ma fahimu ma'nal ahadith. Jawaban yang pertama kepada mereka, jawaban secara global yang telah disebutkan sebelumnya. Syekh sekarang ingin menjawab atau memberikan jawaban dengan jawaban yang sifatnya global yang telah lalu pembahasannya, untuk kemudian baru memasuki jawaban secara langsung kepada hadis Usama bin Zaid dan hadis Abi Hurairah yang berikutnya. Kata beliau, telah kita ketahui bersama, kalau anda wahai juhal telah menyatakan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah sama sekali tidak boleh dikafirkan dan tidak boleh diperangi, walaupun telah berbuat apa saja yang dia lakukan selama dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, maka jawabannya yang secara global adalah, telah kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah telah memerangi orang-orang Yahud dan menawan mereka sebagai tawanan perang, padahal mereka pada waktu itu telah mengucapkan la ilaha illallah. Ada sekelompok Yahud pada waktu itu, Yahud itu berkabail, ada kabila-kabila. Nah, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah dan yang lainnya. Nah, sebagian Yahud pada waktu itu ada yang mau mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia tetap pada keyakinan-keyakinan batil yang mereka yakini sebelumnya. Bahwasanya Uzair itu ibnullah, Uzair itu adalah anak Allah. Nah, ternyata Rasulullah masih memerangi kaum tersebut. Rasulullah masih memerangi, menyerang kaum tersebut walaupun mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka masih melakukan atau meyakini sebuah akidah dan amalan yang mengkufurkan atau menyebabkan kafirnya sang pelakunya. Tetap Rasulullah memerangi mereka. Bisa difahami ya ikhwan? Nah, yang kedua, apa yang telah lalu yang kita pelajari bahwasanya sahabat Rasulullah SAW memerangi Bani Hanifah dalam keadaan mereka telah menyaksikan, bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, salat, dan mereka mengakui bahwa diri mereka sebagai muslim. Nah, menyatakan kami muslimin, toh ternyata diperangin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bani Hanifah, siapa itu ya Pak Sumadi? Siapa Bani Hanifah? Apa pengikutnya Abi Hanifah? Hanafi mazhabnya. Nah, pengikut mazhab Hanafi. Barakallahu fiik. Nah, salamah. Siapa Bani Hanifah? Mereka pengikut Abi Hanifah? Kenapa bukan? Kan sama namanya, Banu Hanifah sama Abu Hanifah. Banu itu adalah anak-anak Hanifah, Abu adalah ayahnya Hanifah. Berarti gimana? Bukan. Kenapa bukan? Mirza Ghulam Ahmad. Musailamah al-Kadzdzab sebagai bagai nabi. Iya, tapi mereka pengikut Abi Hanifah atau bukan? Secara mazhab fikih, ha? Fikih ya, bukan akidah, fikih. Secara mazhab aja. Apa mereka pengikut Abi Hanifah? Yani mazhabnya Hanafi, Banu Hanifah itu. Bukan secara akidah loh ya. Secara mazhab aja. Naam. Ayub. Hah? Iya, itu kan dalam bidang akidahnya gitu ya. Dalam mazhab fikihnya gitu loh. Banu Hanifah, apakah mereka pengikut Abi Hanifah dalam mazhab fikih? Naam. Barakallahu fikum. Anu masih mencari. Al-akh man Mursali. Hah? Bukan. Kok bisa? Nah, barakallahu fiik. Abu Hanifah belum ada pada waktu itu. Nah. Ini sahabat ya, akhi. Nah. Di zaman sahabat, Abu Hanifah jauh ya, akhi, masanya. Kecuali kalau mereka berpegang pada hadis. Hadis sayati rajulun min ummati yuqalu lahu Muhammad bin Idris syarrun min iblis huwa syarrun min iblis wa Abu Hanifah siraju ummati siraju ummati siraju ummati. Hadis ini akan muncul seorang dari kaumku, dari umatku ini, yang namanya Muhammad bin Idris, yang dia lebih jahat daripada iblis. Tahu siapa Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i. Nah, di mana, dan Abu Hanifah itu adalah siraj, sebagai lampu penerang bagi umatku, sebagai lampu penerang bagi umatku, sebagai lampu penerang bagi umatku. Nah, mungkin Banu Hanifah berpegang sama itu, enggak Mursalin? Hadis ini hadis palsu, dibuat oleh para pengikut madhab Abi Hanifah yang benci kepada madhab al-imam Syafi'i. Nah, ini ashabul madhahib sampai seperti ini sebagiannya, karena ta'asub madhab sampai berani membuat hadis yang luar biasa kejamnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga peristiwa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika mereka, Ali membakar mereka-mereka yang pengikut daripada Abdullah bin Sabah pada waktu itu. Nah, ini semua sebagai bentuk dalil bahwa tidak mesti bahwa yang mengucapkan la ilaha illallah itu 100% tidak boleh atau tidak mungkin jatuh pada kekufuran setelah itu, atau kemudian 100% pula tidak boleh diperangi. Nah, ini bukti sejarah. Baik yang dilakukan oleh Rasul atau dilakukan oleh para sahabat tentang terhadap Bani Hanifah, atau yang dilakukan oleh kepada Ali bin Abi Thalib terhadap perintis Syiah Rafidhah. Nah. Qala anna man ankara al-ba'tsa wa haula al-jahala muqirrun, dan mereka para ahli bid'ah itu sebenarnya meyakini, membenarkan bahwasanya orang yang mengingkari hari kebangkitan maka dia dikafirkan dan diperangi walaupun telah mengucapkan la ilaha illallah. Ketika mereka ditanya, coba sekarang saya mau tanya, seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia menyatakan dirinya sebagai muslim, tetapi dia enggak mau beriman kepada hari akhir, tidak mau beriman kepada hari akhir, kira-kira dia muslim apa kafir? Dalam pembahasan yang lalu telah kita bahas bahwa mereka sepakat bahwa kondisi orang yang seperti ini dinyatakan sebagai kafir. Nah, telah sepakat hal ini. Dan juga barang siapa waman jahada syai'an min arkanil Islam kufira wa qutil walau qala la ilaha illallah. Begitu pula yang mengingkari satu rukun dari lima rukun Islam, menyatakan bahwa sholat enggak wajib, menyatakan bahwa haji itu tidak wajib. Nah, telah kita sepakati pada kajian yang sebelumnya bahwa mereka juga setuju tentang perkara ini, tidak boleh dikafirkan. Bahwasanya bahwa yang mengingkari salah satu rukun Islam dinyatakan sebagai kafir walaupun dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Ini sudah selesai pembahasan. Kita sudah sepakat ini. Nah, Syekh mengingatkan lagi tentang pembahasan yang telah lalu. Kemudian beliau menyatakan, fa kaifa la tanfa'uhu idza jahada syai'an minal furu' wa tanfa'uhu idza jahada at-tauhid alladhi huwa aslu dinir rusul wa ra'suhu. Bagaimana kemudian kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat lagi, tidak berfungsi sebagai penghalang kekufuran ketika dia mengingkari salah satu permasalahan yang tadi disebutkan, dan kalimat la ilaha illallah itu tadi masih bermanfaat, bisa mencegah seseorang dari kekufuran ketika dia telah atau walaupun dia telah mengingkari pokok dasar Islam yaitu tauhid. Kalau mengingkari perkara yang lainnya, mengingkari rukun Islam, mengingkari salah satu daripada kewajiban-kewajiban daripada lima rukun Islam tersebut, dinyatakan sebagai kafir. Sementara yang mengingkari tauhid, beramal dengan amalan syirik yang itu bertentangan dengan tauhid, kalimat la ilaha illallah masih berfungsi pada posisinya sebagai penghalang, pencegah untuk dinilai dan dihukumi orang tersebut sebagai kafir. Bisa difahami ya kawan? Kalau mengingkari salat gimana ya, kafir? Loh, sudah mengucapkan la ilaha illallah, enggak manfaat la ilaha illallah. Loh, kalau mengingkari haji, ya juga kafir. Karena itu rukun Islam. Loh, ini gimana ya, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, enggak manfaat la ilaha illallah. Tapi giliran yang mengingkari tauhid, beramal dengan amalan syirik, berkeyakinan dengan akidah-akidah syirik, berubah tiba-tiba. Oh, enggak boleh dikafirkan. Dia kan sudah mengucapkan la ilaha illallah. Oh, jadi tauhid itu lebih remeh, lebih sepele dibandingkan perkara-perkara tadi. Paham ya, ikhwan? Ini jawaban global sebagai semacam murajaah, sebagai semacam pengingat dari Syekh terhadap apa yang telah dibahas pada kajian-kajian sebelumnya, dan insyaallah sudah bisa dipahami. Nah, walakin ada Allah ma fahimu makna al-ahadits. Tetapi musuh-musuh Allah tersebut, mereka tidak memahami makna hadis-hadis. Fa amma hadis Usama fa innahu qatala rajulan idda al-islama bisababin annahu dhanna annahu madda'ahu illa khaufan ala damihi wa malihi wal rajulu idza adhara al-islama wajaba al-kaffu anhu hatta yatabayyana minhu ما يخالف ذلك وأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت. Kemudian Syekh mulai memasuki jawaban terhadap pendalilan mereka dengan hadisnya Usama. Nah, ini sekarang jawaban terhadap syubhat mereka hari ini secara langsung. Nah, secara langsung pada poinnya. Kalau tadi masih jawabannya global dan bersifat apa tadi? Murajaah terhadap apa yang telah lalu. Jangan dilupakan. Nah, kata beliau, sesungguhnya Usama pada waktu itu membunuh seorang yang mengklaim dirinya sebagai Muslim, yang mana Usama mengira bahwa apa yang dia ucapkan, klaim dia sebagai seorang Muslim dengan mengucapkan la ilaha illallah, motivatornya adalah apa tadi? Karena takut. Nah, bukan ikhlas. Kalau enggak ikhlas, diterima enggak amalan? Enggak diterima. Termasuk ucapan la ilaha illallah, kalau enggak ikhlas, maka tidak diterima ucapan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, Usama membunuhnya dengan atas dasar bon perkiraan Usama tersebut bahwa orang ini belum dinyatakan sebagai Muslim. Nah, kemudian barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, jika Anda sedang dalam sebuah pertempuran dalam sebuah peperangan menghadapi orang-orang kafir, maka hendaknya kalian melakukan tasabbut. Nah, apa maksud daripada ayat ini? Yakni jangan sembarangan memenggal kepala mereka atau membunuh mereka. Jangan-jangan sudah ada yang mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah, subhanallah, dalam pertempuran pun masih diatur oleh Islam bagaimana seorang mujahid bertempur, tidak sembrono, tidak sembarangan. Nah, qala fa in tabayyana minhu ba'da dzalika ma yukhalifu al-islam qutila liqaulihi fatabayyanu walau kana la yuqtal idza qalaha lam yakun litatsabbuti ma'na. Ini jawaban pertama dari Syekh. Perintah fatabayyanu, perintah untuk bertatabut tentang kondisi seseorang dibunuh ataukah tidak, bolehkah dia dibunuh ataukah belum boleh, mau tidak mau konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah, kata mu'alif, kalau ternyata tidak ada unsur-unsur yang membolehkan untuk orang tadi dibunuh, maka tidak boleh dibunuh. Kalau ternyata di sana didapati unsur-unsur atau sebab-sebab yang merekomendasi dia, mengizinkan dia untuk membunuh, ya berarti boleh dibunuh. Kalau begitu, dalam keadaan seperti peristiwa yang dialami oleh Usama, ketika dia membunuh seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, kalau ternyata di sana ada sebab-sebab, ada mubarrirat, ada perkara-perkara, poin-poin atau unsur-unsur yang kemudian mengizinkan Usama ataupun yang lainnya untuk membunuh orang tersebut, walaupun mengucapkan la ilaha illallah, maka silahkan. Maksud dari ayat ini adalah jangan sembrono, tetapi ta'anni, periksa dulu. Kalimat untuk memeriksa ini, perintah untuk memeriksa, menunjukkan bahwa ada kemungkinan benar gitu apa yang dilakukan oleh Usama atau barang siapa yang ingin melakukan seperti itu. Kapan menjadi benar? Apabila ternyata didapati di sana adanya unsur-unsur, sebab-sebab yang kemudian mengizinkan Usama atau seorang mujahid yang lainnya untuk membunuh orang yang semacam tadi, yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Fahimtum ya ikhwan? Ini apa misalkan unsurnya? Misalkan ketika dia sudah dilepas, ternyata dia justru masih bergabung dengan pasukan musyrikin dan masih menghunuskan pedangnya terhadap mujahidin kaum muslimin. Ini kan sebagai korina, sebagai indikasi untuk kemudian berikutnya, oh ya sudah, berarti orang ini tangkap lagi, kalau tangkap lagi sikat. Walaupun tadi telah mengucapkan la ilaha illallah, akhirnya ya toh kalimat la ilaha illallah tidak lagi berfungsi untuk membela darah dia, untuk menghalangi orang lain atau kaum muslimin membunuh dia. Bisa difahami ya ikhwan? Sekarang bagaimana bentuk pendalilan dari ayat ini? Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa tersebut, berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada Usama bin Zaid. Nah, ayat ini menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian dalam keadaan pertempuran seperti itu, nah, bok ya, jangan keburu-buru, tasabbut dulu. Bukan kemudian Allah menyatakan jangan membunuh seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak seperti itu perintahnya, tapi tabayyan dulu, tasabbut dulu, ya, dicek dulu kebenarannya gimana, memang benar ataukah tidak, boleh enggak kira akhirnya kita membunuh dia. Diperintah untuk apa tadi? Untuk bertasabut. Berarti ada salah satu dari dua kemungkinan yang akan terjadi setelah terjadinya tasabut, setelah adanya usaha untuk meneliti kebenaran suatu perkara untuk kemudian diputuskan boleh ataukah tidak. Jawabannya mungkin boleh, ataukah yang kedua tidak. Bisa difahami ya kawan? Bagaimana contohnya, contoh kapan dibolehkan seorang untuk membunuh dalam keadaan orang seorang tersebut sudah mengucapkan la ilaha illallah? Kapan atau bagaimana contohnya, contoh-contoh yang atau contoh yang menunjukkan tentang bolehnya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dibunuh dalam kondisi seperti ini? Tadi yang anda sebutkan contoh misal saja. Misalkan setelah dilepas ternyata dia bergabung lagi dengan kaum musyrikin, justru berbalik dia memegang pedangnya kembali untuk membunuh seorang mujahid muslim. Nah, ini sebagai indikasi bahwa orang ini enggak benar ini tadi. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, ya sudah sikap aja. Nah, boleh-boleh saja untuk disikap. Loh, sudah mengucapkan la ilaha illallah, enggak manfaat. Itu bohong. Karena sudah kita punya semacam qarina, ya, zahir, suatu dalil atau indikasi yang nampak secara nyata di depan mata bahwa dia mengucapkan itu main-main. Kalau Usama belum punya indikasi tadi, apa indikatornya tentang ketika dia membunuh? Terus ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah, dia mengucapkan itu karena takut kepada pedangku. Rasulullah menjawabnya, apa kamu sudah belah dadanya? Untuk kamu tahu bahwa ternyata di hatinya tertulis orang ini takut kepada pedangmu ketika mengucapkan la ilaha illallah. Bukan ikhlas. Nggak punya Usama qarinah apapun untuk membenarkan perbuatan atau tindakan dia membunuh orang tersebut. Tetapi kalau ada qarinah, ya, yang tepat, yang bisa terlihat dan didengar, maka di saat itu bisa dibenarkan apa yang dilakukan oleh Usama. Oleh karena itu turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Kalimat fatabayyanu maknanya adalah fatazabbatu. Teliti dulu, jangan keburu-buru. Nah, hasil penelitian bisa ujung-ujungnya adalah enggak boleh dibunuh karena kita enggak punya qarinah apapun untuk membenarkan perbuatan kita, atau hasil yang kedua, ya boleh kita punya qarinah, kita punya indikator begini, begini, begini, begini, yang akhirnya ujung-ujungnya membolehkan kita untuk membunuh orang tersebut walaupun telah mengucapkan la ilaha illallah. Faham ya ikhwan? Nah, sampai di sini ada yang perlu disampaikan sebelum memasuki jawaban yang kedua terhadap dalil yang kedua yang mereka sebutkan. Nah, bahwasanya dia mengucapkan, ya, mengucapkan seperti lepas. Tapi tetap masih membunuh apa sahabat lagi. Terus dikatakan lagi, masih ditetapkan lagi sampai 3 kali. Anak belum tahu riwayat ini. Kalau toh benar nampaknya secara matan dia mungkar. Karena kalau seperti itu kejadiannya, maka tindakan Usama adalah benar. Nah, tetapi dari sekian riwayat yang disebutkan baik di Sahih Bukhari ataupun yang lainnya, tidak ada penyebutan bahwa orang tersebut telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 3 kali, mengucapkan kemudian dilepas, kemudian dia membunuh muslim lagi, mengucapkan lagi kemudian dilepas dan seterusnya. Nah, wallahu alam, riwayat itu di mana? Nah, perlu ditinjau ulang. Nah, fadhal. Dengan ayat ini tadi dan tempat ini, kan juga tidak ada salah itu benar. Oleh Rasulullah SAW, tidak. Tidak kemudian dibenarkan. Tetap salah karena Usama tidak punya hujah apapun pada waktu itu. Kecuali sebatas dhon saja. Sebatas dhon yang Usama nyatakan, ya Rasulullah, orang ini mengucapkan karena takut kepada pedangku. Walaupun dhonnya itu enggak sembarangan kan ya. Dhonnya itu enggak sembarangan. Pedang sudah di sini. Nah, nampak gitu, yang dominan adalah memang orang ini mengucapkan la ilaha illallah karena takut. Tetapi masih ada kemungkinan walaupun 1% kan, bahwa dia terus ingat bahwa memang betul ana mau mengucapkan la ilaha illallah. Ana berperang ini karena dipaksa oleh kaum ana. Dipaksa oleh Quraisy misalnya. Untuk ikut tempur. Kalau enggak ikut enggak enak. Iya, masa orang kampung ikut bertempur saya enggak ikut tempur. Nah, walaupun saya sebenarnya sudah yakin kepada agama yang dibawa oleh Muhammad. Akhirnya dia ikut bertempur. Kesempatan terakhir sebelum dia dibunuh. Bukan karena takut kepada pedang. Maunya dia silakan dah bunuh anak, tapi anak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kan masih ada kemungkinan. Walaupun 1% gitu ya. Adanya kemungkinan seperti ini, walaupun sedikit, menjadi penghalang untuk menjadi benarnya perbuatan Usama bin Ladi. Siapa? Usama bin Zaid. Nah, dari dua sahabat bersama yang membunuh seorang muslim yang telah menyebabkan hari-hari. Apakah seorang cukup diberikan hingga bunyi atau hanya menyebabkan? Iya, betul. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, dia telah menjadi muslim. Nah, dengan dia telah mau mengucapkan syahadatain, dengan itu dia telah keluar dari kekufuran, pindah ke daerah keislaman. Menjadi haram darahnya untuk ditumpahkan, haram hartanya untuk dirampas atau diambil, haram harga dirinya untuk dijatuhkan, nah dan seterusnya. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, sebatas itu muslim. Ucapkan la ilaha illallah. Nah, sudah besoknya ke Sunan Ampel, nangis-nangis di situ, minta-minta istighosah. Ya, telah dinasihati enggak mau, ya batal la ilaha illallahnya. Paham ya, kawan? Nah, ini suatu hal yang penting. Jawaban yang mungkin bisa dijawabkan pula dalam kasus ini adalah barakallahu fikum. Kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia tidak berbuat satupun dari amalan kesyirikan setelah itu, tidak pernah pula berkeyakinan-keyakinan akidah yang batilah yang mengandung kekufuran setelah ucapannya la ilaha illallah, maka dengan ini dia tidak boleh dibunuh. Kasusnya sama, orang tadi setelah mengucapkan la ilaha illallah tidak nampak dari dia satu perbuatan pun yang zahir, yang nampak dengan mata dan terlihat dengan terdengar dengan telinga bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan kekufuran. Kan langsung itu kejadiannya. Mengucapkan la ilaha illallah. Penggal. Nah, ini yang kemudian Rasulullah ingkarin dia. Ini yang kemudian Rasulullah mengingkari Usama dengan ingkaran pengingkaran yang sangat keras. Nah, barakallahu fikum. Tidak peduli yang melakukan itu adalah orang kesayangannya dan juga punya jasa besar terhadap Islam karena dia ikut bertempur. Yang kemudian Usama bin Zaid ditunjuk oleh Rasulullah memimpin sebuah pasukan yang baru terlaksana pada masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, paham ya ikhwan? Ini suatu hal yang penting untuk diketahui tentang hadis tersebut. Nah, fadal. Pelaku yang dilakukan oleh Usama. Seorang yang membunuh jiwa seorang muslim dengan barakallah dengan sengaja, maka dia tergolong telah melakukan salah satu kabirah, dosa besar dari sekian dosa besar. Tidak dinyatakan pelakunya sebagai seorang kafir, keluar dari millatul Islam sang pembunuh tersebut, selama dia belum menghalalkan pembunuhan, selama dia belum menganggap pembunuhan terhadap seorang muslim, seorang jiwa yang muslim untuk dibunuh. Nah, hentum ya kawan, ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, dalilnya banyak sekali di dalam Al-Quran. Allah sebutkan tentang wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Jika dua kelompok dari kalangan mukminin bertempur. Bertempur, tempur itu gimana? Bukan kayak main apa? Catur atau apa? terang-terangan enggak, ya tempur bunuh-bunuhan gitu loh. Tetapi Allah kasih masih diberi nama oleh Allah mukminin, wa in ta'ifatani minal mukminin. Ya, masih diberi nama mukminin. Kemudian hadis yang ayat di dalam surat Al-Baqarah yang menyebutkan tentang al-qisas. Al-qisas ya, barang siapa yang bunuh ya dibunuh. Nah, Allah menyebutkan kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisasu wa barakallahu fikum fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi, al 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Coba perhatikan ayat ini. Allah telah mewajibkan kepada kalian qisas. Yang bunuh ya bunuh. Nah, siapa saja, dia sebagai orang yang merdeka atau hamba sahaya, pria ataupun wanita, sama saja. Yang bunuh harus dikisos, kata Allah. Kemudian Allah lanjutkan, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Namun barang siapa yang ternyata telah diberi maaf ya oleh saudaranya, saudaranya yang dimaksud siapa di sini? Saudara dia seiman dari keluarga orang yang dibunuh. Paham? Maka barakallahu fikum, ikutilah perbuatan itu, balaslah dengan perbuatan baik pula. Bisa difahami ini. Allah menyatakan faman ufiya lahu min akhihi, masih diberi nama akhu, saudara seiman. Akhu di sini akhillah. Nah, ada si A bunuh si B. Keluarga si B memberi maaf kepada si A. Ya. Untuk tidak dijadikan apa? Qisas. Mungkin bayar barakallahu fikum fidyah saja, bayar tebusan ataupun maaf secara mutlak. Nah. Lah, Allah nyatakan faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang telah diberi maaf oleh saudaranya, yang dimaksud saudara di sini saudara seiman, masih diberi nama saudara. Kalau kafir sudah dihukumi dan dinilai sebagai seorang kafir sang pembunuh tadi, maka tidak dinamakan sebagai akhi. Faham ya ikhwan? Ini menunjukkan bahwa sang pembunuh masih dalam koridor Islam, tidak keluar dari bingkai keislaman tersebut. Nah, dan beberapa dalil yang lainnya. Nah, ya. Apakah tidak ada pembelaan terhadap yang dibunuh dan sama? Misalnya orang yang dibunuh. Kenapa orang yang dibunuh? Kenapa? Yang dibunuh dan sama ini, apakah tidak ada pembelaan dari Rasul? Yang kedua. Pembelaan? Ya. Apakah Rasulullah itu ada riwayat-riwayat lain Rasulullah sama itu mengganti itu? Misalnya ada saudara yang membunuh pada waktu lalu itu membunuh sama muslimnya sehingga membayar. Apakah Rasulullah terhadap perbuatan sama ini demikian? Ataukah memang saya tidak sampai di sini tidak ada pembelaan? Yang pertama tadi anda belum paham. Apakah ada pembelaan, maksudnya gimana? Ada yang dibunuh yang sama. Misalnya dia kemudian ditunjukkan Allah bahwa dia memang muslim. Oh, enggak ada penjelasan bahwa ternyata memang pengingkaran Rasulullah itu benar dan apa yang dilakukan oleh Usama adalah salah, bahwa orang itu telah dinyatakan sebagai muslim murni dan dinyatakan telah masuk jannah. Tidak ada penjelasan seperti itu, hanya sebatas pengingkaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan Usama membunuh seorang yang secara zahir telah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, juga tidak ada penjelasan bahwa Rasulullah membayar tebusan buat keluarga orang yang dibunuh tersebut untuk menunjukkan bahwa orang itu telah muslim begitu. Nah, enggak ada keterangan tentang itu. Hanya sebatas pengingkaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan Usama, yang pengingkaran Rasulullah ini dilandasi adanya suatu kemungkinan walaupun sedikit bahwa memang orang tersebut mengucapkan la ilaha illallahnya itu benar ikhlas dari hatinya. Nah, barakallahu fiik. Nah. Dua orang muslim. Ya kalau itu seandainya dengan jumlah yang besar, kemudian berdasarkan takwil, masing-masing pihak mentakwilkan perkara yang mereka permasalahkan antara had dan batin, maka yang terjadi pada masa perselisihan Muawiyah dengan Ali enggak ada qisas. Nah, sudah selesai pada waktu itu. Nah, tidak kemungkinan Anda dulu bunuh adik Anda aja. Harus qisas, enggak ada. Selesai. Karena urusannya besar. Nah, urusannya besar, mereka juga bisa nuntut kan? Kan begitu. Mereka bisa nuntut. Ya, itu teman kamu bunuh tetangga Anda dulu. Nah, itu ponakan Anda itu. Ayo, qisas juga, perang lagi lah. Nah, sama-sama punya kekuatan. Barakallahu fiik. Nah, yang dimaksud adalah jenis-jenis pembunuhan yang di luar yang seperti itu. Urusan-urusan pribadi dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan banyak, panjang sekali nih. Sampai gini. Tadi menunjukkan panjangnya gitu. Nah, ini penting ya, ikhwan. Karena lupa nyampaikan. Kalau ada ikhwan bertanya, nah ini labas, ini masih dalam bentuk surat, masih lebih anulah. Insyaallah di waktu berikutnya mudah-mudahan terjawab. Kalau bertanya suatu masalah, itu diantara yang penting untuk kita ketahui adalah berkaitan dengan tata cara adab thalabul ilmi. Tata cara adab menuntut ilmu. Ya, ini penting ini. Kalau bertanya suatu masalah kepada ustaz, kepada syekh, di waktu pelajaran atau yang lainnya, jangan dimunyerkan gitu lah. Tahu dimunyerkan. Ya, mau tanya satu masalah, paham ustaz masalahnya ini gitu. Tapi diputar dulu ke sana, kemari ke sana, kemari, tak baru ke sini. Nah, itu kadang-kadang seorang pengajar dia merasa dikejar waktu. Enggak cukup waktunya. Yang kedua, dia sudah capek. Ya, sudah capek. Nah, kadang-kadang malah akhirnya enggak bisa memahami masalah dengan yang semestinya. Jadi to the point. To the point. Afwan Ustaz, hukumnya ini begini gimana Ustaz? Hukumnya masalah ini begini gimana Ustaz? Kalau memang perlu diberi penjelasan singkat tentang perkara yang berkaitan dengan, misalkan orang kedatang ke dokter. Dokter itu kadang-kadang sumpah, maaf saja ya mungkin. Kalau seandainya sang pasien, ini sakitnya misalkan sakit barakallahu fiik, mah misalkan. Ini Pak dokter, saya ini sakit ya kadang-kadang pusing, kadang-kadang saya itu bingung gitu Pak dokter ya. Bingung, kadang-kadang merasa cemas. Padahal itu katanya kalau cemas itu bisa mempengaruhi kepada kesehatan. Nah, sebenarnya kan intinya dia mau menyebutkan dok, saya kalau enggak makan itu sakit ini. Nah. Si Pak dokter mikir, ini orang mau ngeluhkan tentang penyakit mahnya ini. Nah, tapi junior kan gitu. Padahal dia banyak pasien sedang antri ini. Nah, atau dia sendiri sibuk. Nah, barakallahu fikum. Ya kalau alhamdulillah masih sabaran. Pak dokternya dengarkan terus. Nah, lelah kalau tidak sabaran. Nah, kan jadi masalah akhirnya. Barakallahu fikum. Begitu juga di majlis taklim, di majlis ilmu, barakallahu fikum, para masyayikh itu kadang-kadang begitu, potong sudah pertanyaan itu, potong belum selesai, jebret, maksudnya ini begini, ya gak boleh, sudah selesai. Nah, sudah paham maksudnya, oh ini kesini, karena sudah dia pengalaman, pertanyaan yang semisal ini sudah sering diajukan ke dia. Nah, gak boleh selesai. Nah, dia keburu ini, harus jelaskan target yang harus diselesaikan, waktu sudah mau habis gitu lah. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini penting, ini salah satu saja bentuk tentang adab thalabul ilmi dan penting untuk diketahui oleh ikhwanna barakallahu fikum. Taib, sampai di sini tapi jangan putus asa, ini enggak apa-apa karena dalam surat insyaallah Anda baca. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain dijawab biiznillah taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.